بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. الحمد لله pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertemu kembali untuk sejenak menelaah pesan-pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Kita harapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab walaupun kita sudah termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang berislam, tetapi oleh agama kita dituntut untuk selalu dan senantiasa memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu amin. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Perintah beriman kepada orang-orang yang sudah beriman ini ditujukan karena seperti dinyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang atau menipis. Dia bertambah tatkala kita selalu memperbaharuinya dengan meningkatkan amal saleh kita. Dan dia menipis atau berkurang ketika kita melakukan berbagai amal-amal maksiat. Kita harapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini di beberapa instansi kantor-kantor pemerintahan kita menyaksikan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei tiap tahunnya. Peringatan ini menjadi momentum bagi kita untuk melihat bagaimana sesungguhnya apakah arah pendidikan yang tengah kita lakukan di negeri ini sudah sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis atau belum. Al-Quran memang bukan buku ilmu tentang pendidikan. Al-Quran bukan buku ilmu pengetahuan, meskipun di dalamnya terdapat isyarat-isyarat ilmiah tidak kurang dari 750 ayat. Al-Quran bukanlah sebuah buku cerita, meskipun di dalamnya terdapat 2/3 kisah. Berdua-pertiga isi Al-Quran adalah kisah. Tetapi dia bukanlah buku cerita. Al-Quran adalah buku hidayah. Hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Dia buku petunjuk. Dia buku hidayah yang akan menerangi dan yang akan menjelaskan berbagai aspek kehidupan yang kita lalui. Karena itu tidak terlalu sulit bagi kita untuk melihat atau menemukan beberapa petunjuk atau prinsip-prinsip dasar yang ditekankan Al-Quran dalam menyelenggarakan pendidikan misalnya. Dalam surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62, ayat ke-2, disebutkan 3 fungsi seorang Rasul. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang telah mengutus di antara kalian atau di tengah-tengah